bahwasanya bisik-bisik tersebut itu adalah dari syaitan, karena dia ingin membuat orang-orang yang beriman itu bersedih. Padahal laisa bidarihim syai'an, padahal sama sekali dia tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka sedikit pun. Illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman. Yaqulu ta'ala innaman najwa ay tanaji a'da ul mu'minin. Tanaji a'da ul mu'minin bil mu'minin bil makrah wal khadi'ah wa talabisu min asyafan. Bisik-bisik musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang beriman dengan makar, dengan khadi'ah tipu daya, wa talabisu dan menginginkan kejelekan agar menimpa kaum mukminin, itu adalah dari syaitan, itu adalah tipu daya syaitan, itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Alladzi kaiduhu dha'if, tipu dayanya sangat lemah. Wa makruhu ghairu mufid, dan makarnya tidak bermanfaat. Nah, mereka demikian itu tidak akan berguna, walaupun mungkin menimbulkan kesedihan ataupun mungkin menimbulkan gejolak di kalangan kaum mukmin, tapi tidak merugikan mereka, orang-orang yang beriman, sifat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang direncanakan oleh syaitan itu liyasuna alladziina aamanu, ini yang paling tinggi, yang paling puncak yang diinginkan, yang bisa ditimbulkan oleh syaitan, menimbulkan kesedihan pada orang-orang yang beriman. Hadza ghayatu hadzal makr wa maqsuduhu, inilah puncak dari dari makar dan tipu daya yang diinginkan oleh syaitan terhadap orang-orang yang beriman. Walaysa bidharihim, dan dia tidak mampu memberikan mudharat sedikit pun kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Fa innallaha ta'ala wa 'alal mu'minina bil kifayah, karena orang Allah telah menjanjikan untuk memberikan perlindungan, mencukupi orang-orang yang beriman. Wa nasr, membela dan menolong mereka, ala ada terhadap musuh-musuh mereka. Ya, paling-paling kalau misalnya yang mereka ada orang-orang seperti sekarang ini dialami munculnya fitnah berbagai fitnah ini, sering kita mendengar makar orang-orang Yahudi, orang musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dari kalangan orang-orang zindik yang munafikin. Mereka tidak sampai menimbulkan mudarat kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Hanya menimbulkan gelisah, menimbulkan rasa takut atau mungkin sedih bagi orang-orang yang beriman. Itu paling puncak. Tidak membuat mereka, ini artinya muncul yang seperti ini, orang-orang yang beriman hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang membuat mereka semakin kuat. Nah, ya, semakin wazairahum himah imana, menambah iman mereka, menambah yakin bahwa inilah memang ujian dari Allah dan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Qala wala wa qala ta'ala wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli, dan tidaklah makar itu kembali sedikit pun kecuali kepada orang yang membuatnya. Itu makar-makar tersebut hanya akan kembali menimpa kejelekan yang menimpa orang-orang yang melakukan makar-makar tersebut. Wa 'ala Allahi wa rasulihi wal mu'minin mahma tanajaw wa makaru, baik musuh-musuh Allah dan rasulnya, musuh-musuh kaum mukminin, bagaimanapun mereka merencanakan tipu daya, berbisik, menyimpan rahasia untuk membuat kemudaratan apa kerusakan di kalangan kaum mukminin ataupun merugikan kaum mukminin, fa inna darara dzalika ta'idun ila anfusihim, mudaratnya, bahayanya, kerugiannya itu hanya menimpa diri mereka sendiri. Mereka membelanjakan hartanya, mereka membuat makar rencana, rapat-rapat rahasia, kemudian mereka yang berusaha menerapkannya, itu tidak akan kembali kecuali membuat mereka rugi sendiri. Orang-orang yang beriman tidak akan terkena mudarat tersebut. Nah, apalagi orang-orang yang berilmunya, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada standar kepada Allah, menjadi berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dia ini seperti dikatakan oleh para ulama, setiap kali muncul fitnah-fitnah tersebut yang goncang, yang akhirnya terkena adalah orang-orang yang jahilnya. Sementara para ulama dan murid-murid mereka thalabatul ilmi, mereka tetap terjaga, dilindungi oleh Allah. Wala yadhurrul mu'minin illa bi syai'in qaddarahu Allah wa qada. Tidak merugikan kaum mukminin kecuali sesuatu yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pun terjadi, nah mereka berhasil menimpakan ini dari rencana mereka tersebut, membuat kaum muslimin, kaum mukminin misalnya mereka terkena celaka, jadi binasa, atau mungkin terkalahkan misalnya, itu bukan karena makar mereka yang hebat, bukan karena makar mereka yang ampuh, yang artinya rapat mereka, persiapan mereka yang luar biasa, yang unggul, tidak. Tetapi karena ketakwaan orang-orang yang beriman, dan karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala untuk yani mengingatkan kaum mukminin dengan kesalahan-kesalahan mereka, atau membersihkan orang-orang mukmin dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan membuat mereka sabar, menguji orang-orang yang beriman untuk mereka sabar menghadapi takdir Allah tersebut. Walau ala Allahi falatawakkalil mu'minin, dan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain hendaknya orang-orang yang beriman itu bersandar, bertumpunya ini bertawakal, berserah diri. Liya'tamidu alaihi, supaya orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah mereka menyerahkan dirinya. Wa yasiqu biwa'dihi, percaya kepada janji-janji Allah. Fa inna man tawakkala 'ala Allahi kafa, karena siapa saja yang tawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupi dia, akan Allah jaga dia kaidal a'da, dari tipu daya musuh-musuh. Wa tawalla amra dinihi wa dunya, dan Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga urusan agama dan urusan dunianya. Ini peringatan buat kita juga untuk senantiasa memperbaiki diri. Karena kan yang hal yang seperti ini, untuk betul-betul bertawakal kepada Allah itu hanya orang-orang yang betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman, mereka bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan kepada sebab yang mereka buat sendiri. Kalaupun mereka merencanakan untuk menghadapi makan-makan tersebut, itu sebagai bentuk yakni menjalankan tawakal kepada Allah, karena beriman kepada Allah untuk Allah perintahkan untuk menjalankan sebab, dan sebab itu bukan sebagai yakni yang menjadi tumpuan hati mereka. Sebab tersebut adalah sekedar mereka menjalankan perintah Allah, tapi hati mereka, keinginan tekad mereka semuanya diserahkan kepada Allah. Nah, sambil mereka menjalankan sebab tersebut, mungkin menghadapi budaya tersebut dengan berbagai hal, persiapan-persiapan dan antisipasi-antisipasi, tapi semua itu menang dengan yakni mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menjalani tawakal dengan benar, mereka menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika pun misalnya mereka gagal, mereka tidak kecewa dan tidak patah semangat. Ketika mereka berhasil, mereka paham itu adalah pertolongan Allah murni. Nah, maka ini menghadapi yang seperti ini, apalagi di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya, mereka menyanyi senantiasa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan suara individu pun juga demikian, diajarkan oleh Allah dan juga dituntunkan dalam sunnah, dia senantiasa banyak mengucapkan hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini terus ketika mendapatkan yani mungkin ada yang memusuhinya dari kalangan musuh insyaallah, ataupun dari yang orang-orang yang berpenyakit. Nah, qala syarahim Allah qala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum mutafassahu fil majalisi fassahu yassahillahu lakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kan, jika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka berlapangkanlah majlis itu. Yassahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan untuk kamu. Wa idza qila insyuzu fansyuzu, kalau dikatakan kepada kamu ini longgarkanlah, maka longgarkanlah, bersebabnya menyebarlah. Kemudian yarfa'illahu alladziina aamanu, balasannya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman karena mengikuti perintah Allah. Nah, minkum di antara kamu walladziina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman itu beberapa derajat lebih tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui secara rinci apa yang kamu perbuat. Ini tuntutan kepada orang-orang yang beriman untuk membuktikan keimanan mereka dengan dan sikap yang apa namanya menjalankan perintah Allah. Nah, di antaranya adalah dengan memiliki adab di dalam majlis. Hadza ta'dib min Allah li 'ibadihi al-mu'minin. Idza jama'u fi majlisin min majalisi mujtama'ihim. Mujtama'atihim wahtaja ba'dhum aw ba'dhin al-qadimin lil-fasah litafassuh lahu, nah litafassuh lahu fil majlis. Nah, ini adalah bimbingan etika. Ya, adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Karena mereka yang mampu untuk melakukan adab seperti ini. Jika kita mau ketika apabila mereka berkumpul di dalam salah satu majelis dari majelis-majelis perkumpulan mereka, apakah majelis musyawarah, majelis takdir, majelis ilmu ataupun yang lainnya, kemudian salah satu di antara mereka wahtaja ba'dhum aw ba'd al-qadim ba'dul qadimin litafassuh lahu fil majalis. Fa innal adab an yasahhu lahu tahsilan li hadzal maqsud. Nah, kemudian ada orang sebagian dari mereka, ya, atau ada orang yang datang itu perlu tempat yang longgar, tempat untuk dia duduk, tempat untuk dia ini mengambil bagian di dalam majelis tersebut. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Allah adalah mereka yang di majelis itu hendaknya dia meluaskan, melapangkan untuk orang yang baru datang. Nah, tahsilan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Walaysa dzalika bidharrin lil jalis syai'an. Dan itu semua tidak akan memberikan kerugian, tidak akan memudaratkan orang-orang yang di majelis itu sama sekali. Bahkan dikatakan kalasan apa? Mereka termasuk orang-orang yang ini ini beriman dengan mereka memberikan kelonggaran buat saudaranya yang baru datang. Ya, tidak mempersempit, tidak mempersulit, bahkan juga memberikan kesempatan bagi saudaranya untuk tidak yakni mengganggu yang lain. Karena kalau mungkin dia melihat di tempat yang justru di depan yang masih longgar, dia ingin mengambil tempat, dia akan melangkah yang lain. Nah, sementara kalau itu pun dilakukan ya dengan minta izin pun itu sudah walaupun berat, walaupun diingin diizinkan oleh yang mungkin dilangkahi, itu pun juga bukan sebuah adab. Ini salah satu juga bentuk mengajarkan kepada kita untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Nah, ta'awun al-birri wa taqwa. Sehingga kalau misalnya majlis seperti kita dalam keadaan tempat seperti ini, nah mendekat kemudian merapat dalam majlis, kemudian sehingga yang belakang pun tidak melangkahi orang-orang yang di depannya. Qala walaysa dzalika bidharrin lil jalisi syai'an fa yasulu maqsudu akhihi, sehingga maksud dari tujuan saudaranya tercapai. Min ghairi dararin yalhaquhu huwa, ini tanpa mendatangkan mudarat yang menimpa dirinya sendiri. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan itu sejenis dengan ataupun sama dengan banding dengan perbuatannya. Fa inna man fasaha Allahu lahu, maka siapa yang memberi keluasan maka Allah akan memberikan keluasan, kelonggaran pula baginya. Wa man wasaa li akhihi wasaa Allahu alaihi, siapa yang melapangkan untuk saudaranya maka Allah akan melapangkan juga untuk dia dalam hal yang kecil, apalagi dalam hal yang lebih besar lagi dari itu. Qala qawluhu wa idza qila insyuzu wa idza ayyartafa'u, bangkitlah, berdirilah, menyebarlah, wa tanahau, menjauh, an majalisikum, dari tempat atau majelis-majelis kamu, li hajatin tu'rab, karena suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba, fansyuzu ay fabadiru bil qiyam li tahsili tilka al-maslah, maka segeralah bangkit, segeralah beranjak. Nah, kalau disuruh berdiri, suruh bangkit, mungkin untuk melapangkan atau untuk pindah, maka segeralah kerjakan. Fa innal qiyama bimithli hadhihi al-umur minal ilmi wal iman. Karena bangkit berdiri dalam kondisi-kondisi seperti ini termasuk tanda-tanda dia berilmu dan tanda-tanda keimanan dia, karena yang dipanggil pertama kali adalah orang yang beriman. Maka di sini disebutkan oleh beliau ini adab untuk orang-orang yang beriman, karena mereka orang beriman yang mampu melakukan yang seperti ini. Dan mereka adalah orang-orang yang walaupun mereka dikatakan orang-orang yang di majelis, ini orang-orang yang tidak merugikan orang yang biarpun bukan dari golongan mereka. Wallahu ta'ala yarfa'u ahlal ilmi wal iman darajatin bihasabi ma khassahumullahu bihi min al-ilmi wal iman. Dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat sesuai dengan apa yang Allah istimewakan mereka masing-masing dengan ilmu dan iman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat secara rinci, secara detail, yang halus, yang kecil maupun yang besar, niat bahkan keinginan-keinginannya di dalam hati, niat-niatnya itu juga diketahui oleh Allah. Fayujazi, lalu Allah akan membalas kulla amilin bi amalihi, masing-masing sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun, kalau baik amalannya maka Allah berbalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau jelek maka Allah balas pula dengan kejelekan. Wa fi hadhil ayah fadilatul ilmi, di dalam ayat ini tampak kita dapatkan keutamaan ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman. Nah, beberapa derajat lebih tinggi. Wa anna zayyanahu, wa anna zinatahu wa samaratuhu ta'adzub bi'adabihi wal amal bi muqtadah. Yang di antara yang buktinya tandanya dia berilmu itu adalah perhiasannya dan buahnya itu, di antara buktinya dan buahnya itu adalah dia beradab dengan adab-adab berilmu. Dia praktekkan ilmu tentang apa yang dia ketahui. Dari Al-Quran dia dapatkan tentang keikhlasan, tentang yakni kemudian rendah hati, tentang tauhid, tentang syirik. Nah, dia beramal dengan, beradab dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran tersebut. Seperti yang disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluquhul Quran. Beliau beradab dengan adab-adab Al-Quran. Nah, begitu pula kita yang sudah mengenal sunnah, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beradablah dengan adab-adab yang dituntunkan dengan sunnah tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW, kita sekarang seringnya menyebutkan Rasulullah adalah seperti yang disebutkan oleh Allah, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Rasulillah uswatun hasanah. Kadang-kadang tapi justru sekarang seringnya kita bertolak belakang dengan mengenal yakni Rasulullah SAW. Wal amal bi muqtadahu, dan mengamalkan konsekuensi tuntutannya. Yang gimana kita tidak sempurna dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berarti kita kemudian bermudah-mudah dalam artian yakni seakan-akan tidak pernah sama sekali kenal. Tidak, seakan-akan tidak pernah sama sekali kenal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil yang satu, kita buang yang lain, ya. Bukan seperti itu kita. Kita memang menjalankan yakni semuanya walaupun kita yakni mungkin tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya, apalagi dalam urusan dakwah, da'wiyah, ya. Ini pula lebih-lebih lagi beradab dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya, dakwah dengan hikmah. Hikmah itu seperti apa? Kemudian ya ini dengan apa namanya taat kepada Rasul, bahkan seperti dalam ayat tadi dan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah dan teladan yang baik. Nah, kita ini dalam hal urusan dakwah lebih. Wallahu a'lam bishawab. Makanya penting. Nah, seringnya ini artinya mendorong kita juga untuk belajar agar bisa kita menerapkan ilmu. Ilmu tersebut kita tanyakan kepada para ulama tentang apa yang boleh, apa yang tidak, dan kita menerapkannya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin kita baca pada kesempatan ini. InsyaAllah pada kesempatan lain. Assalamualaikum. Subhanallah.